Ya. Ada Happy Asmara. Ada Zagita. Asoy Bakde. Asoy Bakde. Masuk. Yang bisa nyanyi bareng. Ya. Dengarkan aku, wahai sayangku. Semua tangannya di atas. Dengarkanlah isi hatiku, hanya kamu semangat hidupku, hanya kamu. Satu pintaku pada dirimu, tempatkanlah indah namaku di hatiku sebagai kekasihmu yang tak pernah sirna. Tadi sudah aku sayang banget sama kamu, Bang. Sudah ya, centang siji.